Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَإِخْوَانِي فِي الدِّينِ وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita keimanan. Dan kita terus memohon kepada Allah keistiqomahan di atas iman ini. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya hanyalah amalan itu tergantung pada akhir penutupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang lainnya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Dan sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan amalan ahli jannah. Semangat ibadah. Semangat beramal saleh. Bersungguh-sungguh hatta yakuma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'. Sampai-sampai jarak antaranya dan jannah tinggallah satu zira', satu hasta, bukan jarak yang jauh. Akan tetapi, fayasbiku alaihil kitab, telah didahului kitab catatan takdir, yang dia akan menutup amalannya dengan amalan ahli neraka. Maka fayakmalu bi amali ahli nar. Maka dengan takdir kauniyah Allah, dia pun beramal dengan amalan ahli neraka yang sebelumnya mengamalkan amalan ahli surga dengan semangat. Fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahli aljannah fayadkhuluha. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian bersungguh-sungguh serius di dalam mengamalkan amalan-amalan ahli neraka, dosa-dosa, kemaksiatan, dan seterusnya. Akan tetapi takdir Allah, telah Allah catat dalam catatan takdirnya, dia akan menjadi penghuni jannah. Maka Allah pun berikan taufik untuk dia mengamalkan amalan ahli surga, dan itu menjadi penutup hidupnya. Maka, fayamalu bi amali ahli jannah, dia pun beramal dengan amalan ahli jannah. Fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam jannah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan pentingnya kita istiqomah di atas al-haq. Dan terutama adalah istiqomah di atas majalisul ilm wa mulazamatul majalis. Majalis ilmu, dan kita continue mengikuti pelajaran di majalis ilmu. Dikarenakan kita berharap kepada Allah mati di atas kebaikan, mati di atas ampunan maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, Inna rajulan wa ma'ahu dhanbun misla jibalit tihamah fayasma'ul ilma fakhafa wa taba raja'a walaysa 'alaihi dhanbun. Atau kama qala radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Umar ibn Khattab, beliau menyatakan, ada seorang yang dia memiliki dosa sebesar gunung yang ada di dataran tinggi. Dosa yang besar. Maka dia pun mendengarkan ilmu agama, datang ke majelis ilmu. Ketika mendengar arahan-arahan ilmu, dia pun takut kepada Allah dan bertaubat dari dosa-dosa dan kesalahannya. Itulah sifat manusia. Maka dia pun pulang ke rumah dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Maka inilah yang kita harapkan. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada ilmu, atau kita menjadi orang yang diberikan ilmu, atau kita menjadi orang yang mendawakan ilmu, atau kita menjadi orang-orang yang cinta kepada ahlul ilm dan tidak menjadi golongan yang kelima. Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, kun muhibban lil ilm au muta'alliman au aliman au muhibban lil alim wala takun khamisa. Jadilah engkau orang yang cinta kepada ilmu, atau jadilah engkau orang yang belajar ilmu, atau jadilah engkau orang yang berilmu yang beramal, atau jadilah engkau orang yang mencintai orang-orang yang mengamalkan ilmu, dan jangan jadi yang kelima. Ketika ditanya siapa, mubtadi'ah, yakni seorang yang beramal tanpa ilmu, sehingga terjatuh pada penyelewengan dan kebid'ahan, na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah kita syukuri keberadaan kita di ma'had ini, di mana ma'had ini walhamdulillah menjadi sebab kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa duduk mengharapkan doanya para malaikat di majalisul ilm, dan kita berharap lingkungan kita menjadi baik, lingkungan keluarga, lingkungan warga, dan juga negeri yang kita berpijak padanya. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menahan adanya azab, melainkan dengan sebab adanya orang-orang yang berilmu, yang beramal dengan ilmu, yang mereka meminta ampunan kepada Allah. Allah ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan sekali-kali mengadab mereka, dalam keadaan kalian Nabi dan para pengikut Nabi ada di antara mereka. Muslihin. Dan Allah tidak akan mengadab mereka dalam keadaan mereka masih beristighfar meminta ampunan kepada Allah. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat bagi diri kami pribadi secara khusus dan bagi siapapun yang mendengar ucapan ini, semoga Allah menjadikannya nasihat yang ikhlas karena wajahnya dan bermanfaat bagi si pembicara dan orang yang mendengarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada kitab kita, masih dalam Syarhul Mumtaz li Syekhul Islamil Mujadid Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, dalam penjelasan mengenai syarah matan arkanus sholat wa wajib syurutus wa syurutus sholat nam warkanuha wa wajibatuha, di mana telah lewat pelajaran mengenai rukun-rukun sholat dan syarat-syaratnya. Dan kita telah mengambil matan tentang kewajiban-kewajiban dalam sholat. Berapa kewajiban dalam sholat ya Rabbani? Berapa Rabbani kewajiban dalam sholat? Sampingnya yang tadi siapa? Siapa sampingnya itu? Kolan surah hijau? Zaidan. Berapa kewajiban sholat? Siapa lagi yang kurang perhatian? 6. Depannya Abu Rafiq siapa? Sampingnya Ami Saleh. Sampingnya. Antum. Iya berapa? Ada berapa? 8. Samaniyatun barakallahu ashab. Ahsanta ajabta wa asabta khairan insyaallah. Nah barakallahu fikum. Pojokan siapa? Saya enggak pakai kacamata enggak jelas. Khairan insyaallah. Dekat pintu, yang dekat pintu. Siapa dekat pintu? Ahmad. Amr. Apa? Ya Amr barakallahu fik. Ada berapa Amr? Ada 8. 1. Seluruh takbir selain takbiratul ihram yang disebut takbir intiqal. Yang kedua sebelahnya. Qaulu subhana rabbiyal azim fir ruku' asanta ya ami fajar. Terus siapa lagi sampingnya? Utbah. Qaulu sami Allahu liman hamidah wajib bagi imam dan munfarid, adapun makmum tidak mengucapkan. Terus yang keempat, asant. Sebelahnya siapa? Qaulu rabbana walakal hamdu. Barakallahu. Bagi siapa ini yang wajib? Siapa yang jawab itu? Faiz, Faiz orang yang sukses, orang yang selamat. Ja'alakallahu faizan fid dunya wal akhirah. Apa? Faiz. Semua barakallahu fik, untuk semua imam, munfarid ataupun makmum. Selanjutnya setelahnya siapa yang pojok? Subhana rabbiyal azim, di mana ini? Dalam ruku. Barakallahu fikum. Setelahnya? Subhana rabbiyal a'la, di mana ini? Sujud. Tinggal sebelah kiri. Farhan. Yang bersandar-bersandar. Apa Farhan? Setelahnya? Allahul musta'an. Sebelahnya Yahya. Apa? Mengucapkan Rabbighfirli, di mana ini? Dalam sujud. Dalam dua sujud. dalam dua sujud Robbi Firli. Jadi kalau sujud mengucapkannya Robbi Firli. Hah? Duduk apa? Dalam duduk apa? Duduk di antara dua sujud. Naam. Khairan insyaallah. Sebelumnya ada lagi Indak ya Sufyan. Nah, yang bersandar-bersandar sekarang jatahnya. Coba Kak maju Aslam biar tidak ada yang bersandar. Maju. Aslam maju. Biar yang belakang maju. Fadil maju. Nah, setelah Sufyan kalau enggak bisa Tufail. Sufyan apa Sufyan? Nah, biar enggak bersandar. Ah? Sajadah yaitu sujud. Naam, sujud hukumnya apa, wajib atau rukun? Apa? Tasyahud awal, ahsan. Yani tasyahud awal. Ada lagi yang lainnya yang belum disebut indak ya Tufail. Ahsan ta ya Sufyan. Apa? Duduk tasyahud awal. Nah, ada lagi yang belum disebut. Indak ya Abdullah. Maju Abdullah. Jangan bersandar. Hah? Kalau Abdullah enggak bisa, kakaknya Isa. Hah? Abdullah. Bukunya mana Abdullah? Catatannya mana? Iya. Mana kakaknya Isa? Aina Isa? Ah, Indak ya Isa. Apa yang belum disebut? Sudah disebut takbiratul intiqal. Kemudian subhana rabbiyal azim dalam ruku. Rabbana walakal hamd. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian disebutkan ucapan Rabbi Firli. Kemudian tasyahud awal dan duduk tasyahud awal. Apa yang belum disebut? Hah? Bagian tengah. Assalamualaikumullah. Bagian tengah. Tayyib. Ja'far. Nah, indak ya Ja'far. Apa yang belum disebut? Hah? Subhana rabbiyal a'la. Di mana ini? Dalam sujud. Apa yang belum disebut lagi? Hah? Wahyu, ada lagi yang belum disebut? Ada apa? Doa. Hah? Sudah semuanya. Ahsantum, barakallahu fiik. Khairan shalat. Jadi kewajiban ada berapa? Ada 8. Tayyib barakallahu fiikum. Kita baca keterangan beliau. Qala rahimahullahu ta'ala fal arkanu. Sampai situ apa ya? Sampai mana? Sampai mana Muhammad? Adib, siapa yang memegang kitab? Hah? Sampai apa? Tinggal syarah. Syarah sekarang kita baca. Qala syarih rahimahullahu. Berkata asy-syarih yakni al-imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah. Yaqulu syaikhu asy-syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Hadi At-Tamimi syaikhul Islam fi zamani al-mujaddidu lima indarasa min ma'alimil islami fi zamanihi fi hadhil jazirah al-arabiyyah fi nisfi tsani min al-qarni tsani ashar. Naam, beliau berkata al-muallif penulis yani Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Hadi At-Tamimi yang beliau mendapatkan laqab julukan Syekhul Islam di zaman beliau. Yang mana beliau adalah mujaddid pembaharu. Dikala indarosa min ma'alimil Islam. Dikala telah sirna. Mulai tidak nampak syiar-syiar Islam yang pokok yang dimaui. Yakni syiar tauhid. di zaman beliau di Jazirah Arabiyah ini pada barakallahu fikum, yakni pertengahan kedua dari abad ke-12. Pertengahan abad yaitu 12 namun yang kedua. Di mana di zaman beliau banyak orang yang ahli fikih. Banyak orang yang mereka ahlul hadis. Banyak fuqaha berbicara fikih. Banyak ahlul hadis berbicara hadis. Namun mereka tidak mau perhatian dengan akidah dan manhaj. Sehingga mereka mengalir bersama akidatul qaum. Tidak mengenal mana tauhid yang hak. Tidak mengenal nama-nama dan sifat Allah dengan benar. Hingga akhirnya beliau mentajdid, memperbaharui, mengadakan pencerahan dalam umat ini dan hakikat pencerahan mengembalikan mereka kepada tauhid. Lah inilah. Yaqulu, beliau mengatakan, wal wajibatu samaniyatun. Yang namanya kewajiban ada 8. Maka diterangkan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ba'dama dzakara syurut wa dzakara al-arkan. Setelah Syekh menyebutkan syarat-syarat salat dan menyebutkan rukun-rukun salat, dzakarul wajibati fi shalah, beliau menyebutkan kewajiban-kewajiban dalam salat. Wahiya samaniyatun. Yang mana kewajiban-kewajiban dalam salat ada 8. Fi ashahi qaulail ulama. Menurut pendapat yang sahih dari 2 pendapat para ulama. Kewajiban-kewajiban dalam sholat, apa makna wajib? Makna wajib, hakikat yang wajib itu adalah diterangkan ulama usul, ma amara bihi syari'u. Nam, sesuatu yang diperintahkan oleh syari' ala wajhil ilzam. Dari sisi harus dilaksanakan. Nam, hakikat sesuatu wajib adalah apa-apa yang diperintahkan oleh syariat dengan kata harus, yakni ilzam, harus dilakukan. Yang mana hukumnya yusabu fa'ilihi imtisalan wa yastahiqul iqab tarikuhu. Nambar ke tarikuhu. Yani barakallahu fikum. Diterangkan para ulama, hukumnya yang namanya wajib itu yakni yusabu fa'ilihi imtisalan. Akan diberi pahala siapa orang yang melakukan kewajiban tadi imtisalan dengan sebab mempraktekkan perintah. Maknanya ikhlas dan mutaba'ah. Akan diberi pahala apabila dia melakukannya karena ikhlas dan mutaba'ah. Wa yu'aqabu tarikuhu wa yastahiqul 'iqabu tarikuhu. Dan orang yang meninggalkannya berhak untuk dihukum oleh Allah Ta'ala. Ini yang namanya wajib. Ini yang namanya wajib. Di mana kewajiban-kewajiban, rukun-rukun, dan syarat ini semuanya diperintahkan dan harus. Hanya saja dibedakan, yang namanya rukun dan syarat, ini barakallahu fikum, fa'arkan, maka yang namanya rukun, ini kalau ditinggalkan menjadikan batal amalan. Apapun alasannya, karena lupa, tidak tahu, atau keliru, batal amalan tersebut yang ditinggalkan padanya rukun. Adapun yang namanya syarat, ini kalau sengaja tidak dipenuhi juga batal. Namun dalam keadaan darurah yang memang tidak bisa tidak, sebagiannya dimaafkan. Bedanya syarat dengan rukun, syarat ini di luar amalan. Kalau rukun sudah dalam badan amalan. Adapun wajib, diterangkan para ulama, wa ammal wajibat, adapun kewajiban, masa taqata minha amdan, yaitu menjadikan amalan tersebut batal apabila dilakukan dengan sengaja, apabila ditinggalkan dengan sengaja. Kewajiban kalau ditinggalkan dengan sengaja dan orang tersebut tahu, makna sengaja itu tahu dan sadar, bukan darurat, maka batal amalannya. Sengaja saya mau meringkas sholat, tidak tahiyat awal, biar nanti cukup sujud sahwi. Tidak sah. Karena dia sengaja. Sudah direncanakan. Namun kalau seandainya lupa atau tidak tahu, ini dimaafkan. Lupa. Subhanallah, tadi saya tidak tahiyat awal, lupa. Sudah terlanjur berdiri, labas, teruskan. Teruskan, hanya saja perlu diangkat kesalahan tadi dengan sujud sahwi. Tidak perlu mengulang. Ini berbeda dengan rukun, diulangi amalan yang ditinggalkan padanya rukun, kalau dalam sholat, kemudian ditutup pula dengan sujud sahwi. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, qala Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, al awwalu minha, yang pertama dari kewajiban-kewajiban yang delapan, at-takbirat ghairu takbiratil ihram, yaitu seluruh takbir-takbir selain takbiratul ihram, jami'u takbirat, seluruh takbir-takbir yang ada dalam sholat selain takbiratul ihram. Kenapa selain takbiratul ihram? Amma takbiratul ihram, adapun takbiratul ihram, fahiya ruknun, maka ini adalah rukun, la budda minha, yang harus dipenuhi. Jadi kalau sholat sekalipun masbuk, kok tidak takbiratul ihram Allahu Akbar, maka tidak sah sholat dia. Jadi Allahu Akbar diucapkan, karena ini adalah zikir diucapkan. Dikala orang dalam hati, sehingga Imam Syafi'i rahimahullah untuk memahamkan mereka supaya diucapkan, adapun sholat dimulai dengan zikir, yaitu diucapkan. Allahu Akbar yang diucapkan. Ini barakallahu fikum. Jadi bukan dengan zikir, maknanya mengucapkan niat. Ini kesalahpahaman dalam memahami ucapan al-Imam Syafi'i. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'il Fatawa jilid yang ke-26 kalau tidak salah. Barakallahu fikum. Wa hiya ruknun la budda minha. Ma tasihu sholatu illa biha. Tidak sah sholat kecuali dengan adanya takbiratul ihram. Wala taskutu, tidak pula wala taskutu la amdan wala sahwan. Yang mana ini tidaklah dimaafkan dengan meninggalkan rukun, tidak pula meninggalkannya karena sengaja atau karena lupa. Pokoknya kalau sampai ditinggalkan takbiratul ihram, tidak sah sholatnya. Contoh kata beliau, law shalla wa lam yukabbir takbiratul ihram la sholata lahu. Seandainya orang tersebut sholat dan dia tidak bertakbir takbiratul ihram, maka la sholata lahu, tidak sah sholatnya. La sholata, tidak sah sholatnya. Karena di dalam usul la an-nafiyah itu dibawa kepada penafian berurut. Pertama, la wujudiyah. La sholata, tidak ada wujud sholat. Ternyata ada orang sholat tidak takbir, obati hilang. Yang kedua, nafyus sihah. Dihilangkan keabsahannya. Oh, tidak sah. Nah, seperti dalam ungkapan Nabi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nah, tidak ada sholat, tidak sah sholat orang yang tidak membaca al-fatihah. Dan yang ketiga, nafyul kamal wal afdoliyah. Yakni meninggalkan yang ditiadakan kesempurnaan dan afdoliyah. Sebagaimana Nabi mengucapkan, la sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat di hadapan makanan. Maksudnya tidak bagus sholat. Nah, menghadap makanan. Tidak sempurna. Siapa? Barakallahu fikum. Ada yang mencari atau siapa? Coba satu keluar. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum. Labudda minat takbiratil ula. Maka harus adanya takbiratul ula. Takbir yang pertama yang disebut takbiratul ihram. Yuqalu laha takbiratul ihram. Disebut sebagai takbiratul ihram. Takbir, takbirah yakni ucapan Allahu Akbar. Adapun ihram li anna biha apa adkhalahu ila ma haramallahu bada'an halalahu. Karena dengan takbiratul ihram, dengan ucapan Allahu Akbar tersebut, memasukkan dia pada apa yang Allah haramkan dari apa yang sebelumnya dihalalkan. Ya. Kita Allahu Akbar. Berarti dengan takbiratul ihram ini haram atas kita melakukan segala sesuatu yang bukan bagian dari sholat. Paham? Hal yang membatalkan. Tadinya ngobrol boleh, sekarang Allahu Akbar sudah diem. Tertawa tadi boleh, Allahu Akbar tidak tertawa. Paham? Ini namanya ihram. Dukhul fil haram. Memasukkan dia kepada apa yang Allah haramkan. Maka di sini liqali sallallahu alaihi wasallam tahrimu wa takbir wa tahlilu wa taslim. Takbiratul ihram menjadi rukun karena ucapan Nabi yang menghalalkan, yang mengharamkannya adalah adanya takbir dan yang menghalalkan dia melakukan amalan di luar salat yang halal adalah adanya salam. Fa hadhi takbirah fariidhatun 'indal jami'. Takbiratul ihram ini diwajibkan menurut seluruh madhab. Naam. Lafduha Allahu Akbar, lafadznya Allahu Akbar. Hadza ladzi 'alaihi jumhuru 'alil ilmi. Inilah yang ada di atasnya, yaitu pendapat jumhur mayoritas ahlul ilmi. Ucapan Allahu Akbar. Tidak dengan artinya Allah Maha Besar, tidak. Namun cukup Allahu Akbar. Allahu Akbar, la tujzi'u ghairuh. La tujzi'u ghairuha, tidak boleh, tidak sah selain Allahu Akbar. La yujzi'u anha, tidak bisa mewakili Allahu Akbar. Misalnya, Allahul Azim atau Allahu A'zam, Allah Maha Besar, tidak boleh. Wala Allahu Asma', Allah Maha Mendengar, Allahu Akbar, bihadzal lafaz kama ja'at bihi nusus. Cukup Allahu Akbar dengan lafaz ini. Tidak boleh yang lainnya sebagaimana datang nas-nas menerangkan demikian. Adapun makna Allahu Akbar, ai ma akbar min kulli kabir. Yani Allah yang paling besar dari seluruh apa-apa yang besar. Paham? Allah yang paling besar. Yang maha besar dari seluruh yang besar. Wa a'zamu min kulli 'azim, dan yang maha agung dari segala yang memiliki yang agung, yang agung-agung. Thayyib barakallahu fikum, coba anak-anak kelas 1 atau idat konsentrasi dalam belajar. Tidak boleh main-main. Paham? Sebab akan bermanfaat bagi antum di waktu yang akan datang. Naam. Barakallahu fikum. Amma takbiru ruku wa sujud. Adapun takbir dalam ruku dan sujud. Wa raf'i minas sujud. Dan bangkit dari sujud. Wa baqiyatu takbirat. Selain tak dan sisa daripada takbir-takbir yang ada. Hadihi wajibatun inda ba'di ahli ilmi. Ini adalah hukumnya wajib menurut sebagian ahlul ilmi. Terjadi khilaf. Sebagian mengatakan sunnah. sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan rukun. Yang sahih mana? Wahuwal asah, yaitu yang mengatakan wajib. Itulah enam yang sahih. Apa makna wajib? Kalau ditinggalkan dengan sengaja, batal. Kalau ditinggalkan karena lupa atau tidak tahu, maka dia sah sholatnya namun berdosa dan wajib untuk atau diganti, diangkat dengan sujud sahwi. Barakallahu fikum. Liana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hafadha 'alaiha. Kenapa dikatakan wajib ini yang kuat? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga takbir-takbir ini. Dan beliau mengatakan solu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. 6. Walima walamma taraka sallallahu alaihi wasallam at-tasyahud al-awwal sahwan sajadalahu sajdatai as-sahwi. Naam barakallahu fikum, ini insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Naam. Yang jelas kita telah masuk yang pertama adalah barakallahu fikum, yakni takbiratul intiqal. Ini kewajiban yang pertama di dalam sholat untuk kita perhatikan. Barakallahu fikum, ini yang mudah kita baca di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada benarnya datang dari Allah Ta'ala, kekeliruan dari diri kami pribadi. Maka kan kami pun beristighfar kepada Allah. Dan sebelum kita tutup, kami mengingatkan beberapa perkara. Yang pertama, kepada seluruh yakni jamaah ataupun ikhwah ataupun juga tullabul ilm, mengingatkan apa yang kemarin mungkin telah diingatkan oleh Al-Ustadz Maimun. Dikarenakan walhamdulillah kita bersyukur masjid kita makmur, banyak orang yang sholat di sini. Nah, sementara keadaan masjid ini sekian. Nah, sehingga sebelum terlaksananya yakni tausi'atul masjid, perluasan masjid ini, atau mungkin jadikan kebiasaan kita juga, yakni merapikan shof, karena ini ibadah. Dan yang kedua adalah Rasul mengatakan yakni istau apa istaqimu wa'tadilu, dan paslah kalian berbuat adil. Artinya di dalam masjid ini sebagaimana banyaknya muslimin, baik anak ataupun orang tua yang sudah mulai memakmurkan masjid ini, shof kemarin sudah disampaikan, sudah kita jaga jangan terlalu jaraknya jauh. Mungkin kita mencukupkan kira-kira kalau ditutup berarti 3 apa? Keramik. Kalau kelihatan 3 keramik. 6. Dan ini sudah biasa. Sebagaimana di Yaman, di Dammaj, ketika banyak orang, maka Syekh Ahmad kadang mengatakan, hafizullah, hendaknya kalian maju. Yang tadinya jarak tiang dengan tiang ini 4 shof, jadikan 5. Kalau beliau gitu, jadikan 5. Nah, kalau kita karena semakin banyak, ya gampangnya dengan keramik, yaitu 3 keramik kira-kira. Terutama yang berada di tengah lurusnya imam. Selalu perhatian. Oh, 3 keramik. Karena itu yang menjadi umdah. Menjadi pokok. Ini jadi kita ta'awun alal birri wa taqwa dalam bab ini. Dan demikian pula kami himbau kita semuanya untuk mari kita ta'awun alal birri wa taqwa untuk tarqim. Untuk yani barakallahu tarqim masjid ini masyruq. Yani proyek. Untuk kita tarmim, yakni merenovasi ataupun tadi mengadakan tausiah masjid ini, yang mampu tenaga-tenaga, yang mampu dana, mudah-mudahan ikhlas karena Allah. Naam, walaupun safhatil hasa, walaupun secuil, namun kata Rasulullah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan bagi dia rumah di surga. Naam, ini diantaranya. Yang berikutnya, yang kedua, tentunya di samping menjaga ketika sholat, di luar sholat. Bagi para tulab yang tidur di masjid, jangan memberikan bekas tidurnya. Ya akan mengganggu orang lain. Berarti harus dengan apa? dengan kasur. Karpetnya jangan langsung dipakai tidur antum. Nah, yang tidak punya kasur, berusaha mencari kasur. Nah, ini barakallahu fikum. Nah, karena sementara kita belum semuanya tidurnya di asrama. Jadi sudah yang tidur di masjid dijaga kerapiannya. Termasuk tidak menyakiti orang yang mau sholat. Barakallahu fikum. Jangan antum memenuhi tempat masjid. Mungkin disisakan ada ruangan. Barangkali ada di antara teman antum mau qiyamul lail. Nah, jadi tidak terhalang. Semisal di sini, saya senangnya di sini Ustaz, adem ada kipas anginnya. Iya. Namun demikian pula orang yang mau sholat senang di sini karena dekat sutrohnya. Ya atau tidak? Nah, berarti kalau antum di sini tidur, ya jangan jengkel. Geser mau sholat. Ya. Ya apa tidak? Oh ya siap. Kita ta'awun. Alal birru wa taqwa. Nah. Sebagai misal. Nah. Ya sudah. Oh, ini bagian sholatnya. Nah sudah. Kalau yang mau sholat kita marahi saja. Zalim yang seperti ini. Nah. Barangkali di antara antum karena kita berjaga. Kadangkala kita mendapatkan ada beberapa anak. Jazahullahu khairan wa zadahullahu taqwa. Ya. Sudah bangun. Jam 2. Sholat. Ya, mudah-mudahan Allah jaga orang-orang seperti ini. Nah, lah ini barakallahu fikum, ini yang harus diperhatikan. Nah, juga di samping itu kerapian belajar. Nah, menjaga masjid tadi kerapian belajar, antum setelah murojaah, antum setelah belajar dirapikan kembali. Mungkin ini jangan terbiasa menjadi istilahnya cetekan listrik. Apa itu cetekan listrik? Kalau enggak dilutik enggak akan berubah. Hah? Sudah siang nyala terus. Ya, nunggu. Oh iya baru paham. Sudah gelap enggak nyala-nyala. Oh iya baru paham. Dipahami antum? Antum harus jadi orang yang cerdas. Tahu kondisi. Oh ini sudah. Nah. Lah ini supaya antum cepat dewasa. Oh tahu begini sudah. Ya. Punya temannya, tolong. Ya. Punya temannya tolong. Jangan bahwa ini bukan punya saya, punya fulan. Ya sudah rapikan, ambil, ditolong. Apa? Innallaha fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Suatu saat barang antum tertinggal, suatu saat barang antum ada yang menolong. Oh, ini barang antum. Naam, al jaza min jinsil amal. Barakallahu fikum. Ini diantara nasihat secara umum. Nah, dan insya Allah itu mudah-mudahan cukup. Sebagai nasihat juga secara khusus bagi para thullabul ilmi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.